Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Pada siang hari kita memasuki materi baru dari kitab Sahihul Bukhari. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab yang terakhir dari kitab Sahih Bukhari, di awal kitab Sahih Bukhari beliau memberikan terjemah kitab yang kitab Bad'il Wahyi. Beliau menyebutkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau sebutkan di kitab yang pertama, kitab Bad'il Wahyi, kitab tentang bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Dan kita akan lalui di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya awal turunnya wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dimulai dengan ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang diturunkan wahyu atau sebelum diturunkan wahyu kepada beliau, diangkat menjadi Nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah bermimpi dengan suatu mimpi melainkan datang mimpi tersebut, mithla falaqis subah, datang menjadi kenyataan seperti yang dilihat di dalam mimpinya. Dan beliau berkata di bab yang pertama dari kitab Bad'il Wahyi, bab kaifa kana badu wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulillahi jalla dzikruh, inna awhayna ilaik kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di, ayat di surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Rasul sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan bentuk munasabahnya disebut Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti nabi-nabi sebelumnya, yang mana mereka mulai turun wahyu kepada mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala itu dimulai dengan ru'ya salihah, mimpi yang benar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang telah kita lalui, ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, mimpi yang baik itu merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Karena an-nubuwah itu dimulai dengan ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Dan tentunya sudah kita ketahui an-nubuwah telah ditutup oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makana Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi kita adalah nabi akhir zaman, menutup arisalah dan nubuwah nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi nabi mengatakan wa baqiyal mubasyirat ar-ru'yah shalihah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an qala rahimahullahu taala haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan wa Sufyan ibn Uyainah qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi annahu sami'a al-Qam ibn Waqqas الليس يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث yang sangat agung yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di awal kitabnya, dan beliau sebutkan beberapa kali, disebutkan di 7 tempat dari Sahih Bukhari, dan disebutkan di awal kitab Sahih Bukhari untuk menunjukkan bahwasanya setiap amalan itu harus dilandaskan di atas keikhlasan. Dan ini merupakan perkara yang harus kita perhatikan dalam segala dan setiap amal kita. Amalan kita hendaknya dan wajib dilandaskan di atas keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hendaklah dia beramal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan Allah pun berfirman dalam hadis qudsinya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang mengatakan ana agna syuraka ani syirk man amila amalan asyraka ma'i fi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan dan dia menyekutukan amal tersebut untuk selainku, maka aku tinggalkan tersebut untuk sekutunya. Dalam hadis ini sebutkan oleh Al-Qab bin Waqqas Al-Laitsi rahimahullahu ta'ala, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an berkhutbah di atas mimbar, dan beliau berkata dalam khutbahnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Ini kalimat yang sangat agung. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Ketika kita beramal suatu amalan, maka niat itu merupakan perkara yang sangat menentukan bagi kita diterima atau tidaknya amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang dilaksanakan ikhlas, dan juga menentukan besar kecilnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terkadang amalan yang dianggap kecil ketika disertai dengan niat yang baik menjadi besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terkadang amalan yang dianggap besar dikarenakan niatnya yang rusak, maka menjadi rusak amalan tersebut. Kita sudah lalui hadis kisah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada sebagian gugur di medan jihad, di medan peperangan. Yang mana jihad fisabilillah merupakan dirwatul Islam, amalan yang paling tinggi dalam ajaran Islam, puncaknya Islam. Ketika yang gugur, para sahabat mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Kemudian disebutkan fulan syahid, kata Nabi la, bal huwa finnar. Tidak, bahkan dia di neraka. Kemudian juga di hadis yang telah kita lihat, Nabi ditanya oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-jihad fi sabilillah, rajulun yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an, ayu dzalika fi sabilillah? Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang di medan jihad dikarenakan hamiyah, dikarenakan kecintaannya kepada kaumnya, dan juga sebagian dikarenakan syaja'ah, dikarenakan sifat pemberani apa dirinya sehingga terdorong untuk ikut berperang, dan sebagian melakukan jihad dengan riya, dengan ingin dilihat kedudukannya ketika berjihad fi sabilillah. Ditanya kepada Nabi, siapa di antara mereka yang mendapat rutbah al-jihad fi sabilillah? Maka Nabi mengatakan, man qatala takuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan kalimatullahi azza wajalla, itu agar kalimat Allah yang menjadi kalimat yang paling tinggi, maka dia adalah yang berjihad fi sabilillah. Sekali lagi, amalan besar ketika niatnya tidak benar itu bisa merusak amal tersebut. Sebagaimana yang dianggap kecil, ketika disertai dengan nikmat yang niat yang baik, bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lalui bagaimana terkadang seseorang masuk surga dikarenakan memberi minum kepada anjing, atau menghilangkan gangguan dari jalan, atau dengan kalimah thayyibah yang dia ucapkan, dengannya dia masuk surga. Masalah niat, masalah yang sangat penting. Maka kita, terutama para talabatul ilm, ahlu sunnah wal jamaah, dan kaum muslimin secara umum, adalah kita memperhatikan masalah an-niat. Niat dalam talabul ilm, jika kita ingin diberkahi ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat kita dari awal langkah kita menuntut ilmu. Apa tujuan kita duduk di majlis ilm? Begitu pula ketika kita mengamalkan ilmu kita, hendaknya kita amalkan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan yang lainnya, dan dengannya dia akan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas itu thamarahnya sangat besar sekali, atharnya sangat besar sekali. Ikhlas itu salah satu sebab yang sangat besar seorang bisa beristiqomah di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafus salih, bisa beristiqomah di atas talabul ilm dan termasuknya dengan al-ilm, al-ikhlas. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah bersabda, sungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Wa inna malikul imri manawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya tersebut. Kemudian Nabi menyebutkan contoh tentang bagaimana besarnya kedudukan niat dalam suatu amalan dengan amalan berupa al-hijrah fi sabilillah, berhijrah meninggalkan negeri kafir, negeri yang seorang tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pindah ke negeri kaum muslimin yang dengannya dia bisa bebas untuk mengamalkan syiar-syiar Islam. Ini ibadah yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya, dan di antara pahalanya Nabi SAW mengatakan, wal hijratu tahdimu makana qablaha. Hijrah bisa menggugurkan semua dosa yang dilakukan sebelum hijrahnya. Bersama dengan itu, tidak semua orang yang berhijrah mendapatkan keutamaan hijrah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berhijrah dikarenakan menginginkan dunia yang ingin dia dapatkan, atau dikarenakan wanita yang ia ingin nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. yang akan dia dapatkan adalah dunia yang ingin dia cari dan wanita yang ingin dia nikahi. Adapun keutamaan hijrah tidak dia dapatkan. Dan di hadis yang telah kita lalui, Nabi sebelumnya mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan dikarenakan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusratan li dinillahi azza wajal wa li rasulihi alaihi salatu wasalam, berhijrah dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fahijratu ilallahi wa rasulih, maka dia yang mendapat keutamaan hijrah kepada Allah dan rasulnya. Adapun yang berhijrah karena dunia, karena wanita, maka tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Ini hijrah, amalan yang sangat agung, tapi tidak semua yang berhijrah mendapatkan keutamaan hijrah. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, dikarenakan setiap amalan sesuai dengan niatnya. Kita melanjutkan materi kita di siang hari dengan materi baru. Itu materi di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Dan kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain merupakan bentuk pengembangan dari kitab sebelumnya yang beliau tulis, itu As-Sahih Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Jadi awalnya Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis-hadis yang sahih lidatihi atau hasan lidatihi beliau kumpulkan. Beliau kumpulkan, kemudian beliau susun al-masadin sesuai dengan musnad para sahabat. Dimulai dari musnad Ubay bin Ka'ab dan terus berlanjut. Setiap sahabat dikumpulkan hadis-hadisnya di tempat tersendiri. Kemudian setelah itu, setelah beliau kirim ke percetakan kitab As-Sahih Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, sebagaimana disebutkan di mukadimahnya, beliau melihat bahwasanya jika hadis-hadis tersebut disusun ala abwabil fiqhiyah, disusun sesuai dengan bab-bab fiqih, itu manfaatnya akan lebih besar. Kenapa? Kata beliau, farubbama laistafid min sahih muslim laisa fi sahihain illa almutakhassisuna fi ilmil hadis. Karena terkadang kalau bentuknya, bentuk kitabnya itu bentuk masanid seperti yang dicetak yang pertama, itu tidak bisa mengambil faedah dari kitab tersebut kecuali al-mutakhassisuna fil hadis, kecuali orang yang bergelut dengan ilmu hadis. Adapun yang tidak paham ilmu hadis terkadang mengambil faedahnya kurang dari kitab tersebut. Wa ammal murattab alladhi huwa al-babil fiqhiyah fa yastafidu minhu insyaallah al-mutakhassisu fi ilmil hadis wa ghairuh. Adapun kalau hadis-hadis disusun dalam bab fikih, maka katanya yang bisa mengambil faedah dari kitab tersebut bukan hanya orang yang khusus bergelut dengan ilmu hadis, bahkan juga yang lainnya bisa mengambil manfaat dari kitab tersebut. Sehingga beliau susun kitabnya menjadi Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Itu kitab yang hadis-hadisnya sama dengan Sahih Muslim Mimma Laysa Fi Sahihain, hanya saja disusun dalam bentuk abwabul fiqhiyah, mulai dari kitabul ilm, kemudian kitab-kitab setelahnya. Dan di antara yang beliau sebutkan di muqaddimah kitab As-Sahih Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, beliau menyebutkan bagaimana kecintaan beliau dengan Al-Quran wa Sunnah. Beliau berkata, wa inni bihamdillah uhibbu kitab Rabbi wa sunnat al-gharra siyam sahihain. Kata beliau, dan sungguh dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, aku mencintai kitabullah azza wajal, Al-Qur'anul Karim. Dan kita bisa melihat bagaimana Syekh Muqbil rahimahullahu taala, sekalipun beliau tidak menghafal Al-Qur'an Karim secara sempurna, akan tetapi ayat-ayat Al-Qur'an tidak lepas dari beliau ketika beliau beristidlal. Sampai terkadang jika beliau menyebutkan dalil dari Al-Qur'an Karim, terkadang beliau bertanya tentang suatu perkara kepada Al-Hafidh, kepada seorang yang hafal Al-Quran dari murid-muridnya, bahkan yang hafalnya mutqin, terkadang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, padahal dalilnya dalam Al-Quran yang dia hafal. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau memiliki inayah yang sangat besar dengan Al-Quranul Karim. Kata beliau, aku mencintai kitab Rabb, kitab Rabbi, kitabullah azza wajal, Al-Quranul Karim, wa sunnat al-gharra, dan sunnah yang mulia, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyam sahihain, terlebih lagi sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kemudian beliau, al-qiraatu fihi ma indi ahla laddatan fid dunya, wa inni idza fatahtu sahih al-Bukhari wa qultu qali Imam al-Bukhari rahimahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana Malik aw fatahtu sahih Muslim wa qultu qali Imam Muslim rahimahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik ansa jami'a mashaghil ad-dunya wa mashakilaha atau mashakilaha. Kata beliau, dan membaca dua kitab sahih, itu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bagiku itu lebih ahladat di dunia, merupakan keledatan yang paling ledat di dunia ini. Dan aku jika membaca sahih Bukhari, dan aku katakan, qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana Malik, atau aku membuka sahih Muslim dan aku katakan, qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik, ketika aku membaca hadis tersebut, ansa jami'a masyagil dunia wa masyakiliha, aku lupa dengan semua kesibukan dunia dan kesulitan-kesulitannya. Menunjukkan kecintaan yang sangat besar dari beliau dengan kitabullah azza wa jalla, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkara yang patut kita teladani, yang patut kita teladani. Dan di antara kelebihan beliau adalah kasratul mudzakarah. Yang kita lihat dari beliau, beliau banyak mudzakarah. Banyak mudzakarah. Sampai kalau beliau selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian zikir sejenak, beliau langsung bertanya ke sebelah kanan dan kiri. Katanya hadis, kada man sahibu wa man akhraja. Hadis ini siapa yang melaporkannya dan siapa sahabatnya? Terus bertanya. Kemudian ketika beliau bangkit dari tempat duduknya menuju ke meja belajar, beliau pun bertanya di sepanjang jalannya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun faedah-faedah yang lainnya, faedah-faedah yang lainnya. Kasratul mudzakarah, dan ini juga teladan baik kita. Hayatul ilmi bimudzakaratih. Hidupnya ilmu itu dengan banyaknya mudzakarah. Semakin sering kita sebutkan dan kita ingat suatu ilmu, maka akan semakin kuat ilmu tersebut pada kita. Dan yang berkaitan dengan al-jami'u sahih mimma laysa fi sahihain, sebagaimana tadi disebutkan oleh beliau di muqaddimah sahih al-musnad, bahwasanya yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini khusus hadis-hadis yang sahih atau hasan li dhatihi. Beliau tidak menyebutkan hadis-hadis hasan li ghairi. Dan beliau sebutkan sebabnya, katanya kalau untuk mencari hasan li ghairi itu yahtaj ila waqtin tawil, membutuhkan waktu yang panjang. Dan membahas itu bukan perkara yang mudah, membutuhkan waktu yang banyak. Dan beliau lam yatamakan, beliau tidak memiliki makana, itu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dan bagi ikhwan-ikhwan yang ingin mengikuti pelajaran di kitab Al-Jami'us Sahih Madzhabi Sahihain, bagi yang mampu untuk membeli kitabnya yang mana terdiri dari 6 jilid, itu yang terbaik. Dan seandainya tidak bisa, seandainya membeli As-Sahih Musnad mimma laysa fi Sahihain juga mencukupi, karena semua hadisnya ada di Sahih Musnad mimma laysa fi Sahihain. Kalau Sahih Musnad hanya terdiri dari 2 jilid saja. Hanya saja kelebihannya kalau Jami' Sahih ada istinbat-istinbat beliau dalam kitab ini. Dari abwab yang beliau buat, judul-judul bab, itu menunjukkan fiqih beliau. Sebagaimana dikatakan tentang Sahih Bukhari, fiqhul Bukhari fi abwabihi. Keilmuan Imam Bukhari, fiqih beliau tentang agama ini dalam judul-judul babnya. Dan juga terkadang beliau memberikan ta'likan-ta'likan yang sangat bermanfaat. Tetapi seandainya tidak mampu, Sahih Musnad mencukupi. Semua hadisnya ada di Sahih Musnad. Bahkan pernah di ta'limnya beliau bertanya kepada para talabah, mana kitab yang lebih baik? Jami'us Sahih Malisa Fi Sahihain atau Sahih Musnad? Mim Malisa Fi Sahihain. Para talabah, mereka menyebutkan Jami'us Sahih. Tapi Syekh Mukbil justru menganjurkan, katanya Sahih Musnad Mim Malisa Fi Sahihain itu lebih baik, lebih mudah untuk dihafal. Karena Jami'us Sahih itu hadisnya terkadang terulang-ulang, terkadang terulang sesuai dengan bab fikih. Tapi tentunya di kedua kitab tersebut terdapat manfaat yang sangat banyak. Kalau untuk menghafal Jami'us Sahih sangat mudah untuk dihafal, karena setiap hadis ada pada sahabatnya masing-masing. Atau Sahih Musnad Malisa Fi Sahihain, jazakallahu khairan. Itu lebih mudah untuk dihafal. Tapi untuk memperluas pemahaman dan istinbat dari hadis, Al-Jami'us Sahih sangat membantu sekali. Dan di mukadimah Al-Jami'us Sahih beliau pun menyebutkan faedah yang sangat bermanfaat untuk kita. Kata beliau, wa kada karartul haditha ma wajadtu ila dalika sabila. Jadi kitab ini terkadang aku mengulang suatu hadis, ma wajadtu ila dalika sabila, ketika tersebut memungkinkan untukku. Ketika ada bab tertentu disebutkan hadis, kemudian ketika hadis ini sesuai dengan bab yang lainnya, maka disebutkan kembali hadis tersebut. Kata beliau, iqtida'an bi imam sin'ah al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, mengikuti jejak yang dilakukan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, imam ahli hadis, yang mana kata beliau, wa in kana rahimallahu taala yukarriru fil ghalib illa li nuqtatin isnadiyah aw matniyah, yang mana Bukhari biasanya tidak mengulang hadis kecuali di sana ada perkara yang penting dalam masalah sanad atau matan. Jadi tidak beliau sebutkan dengan sia-sia, pasti ada makna yang tersembunyi dari pengulangan hadis tersebut atau makna yang diketahui dari hadis tersebut. Dan dalam awal pembahasan kita Jami'us Sahih beliau menyebutkan kitab yang pertama dan Kitabul Ilm. Dan di awal Kitabul Ilm menyebutkan bab fadlu ahlil ilm, keutamaan ahlul ilm. Kita akan baca hadis-hadisnya. Di awal hadisnya beliau menyebutkan hadis Qurrah ibn Iyas ibn Hilal al-Muzani radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad, siapa ini? Ibrahim Masmur. Ahmad ibn Ahmad ibn Hanbal. Hanbal kakek ini. Siapa nama ini? Al-Imam Ahmad, Ahmad ibn Hanbal, dikenal dengan nama tersebut. Tapi sebetulnya Hanbal itu kakeknya. Siapa nama ayahnya? Hani? Ahmad ibn Hanbal? Abdullah. Tapi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah Al-Marwazi Al-Baghdadi rahimahullahu taala, imam ahli sunnah wal jamaah. Yang dikatakan oleh Ibnu Madini rahimahullahu taala, hafizallahu hadzal din bi Abi Bakrin fi ayami riddah wa bil imam Ahmad fi ayami al-mihnah. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an di ayyam muriddah, pada saat orang banyak murtad tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau bersikap tegas pada saat itu. Beliau perangi orang-orang yang murtad bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, sekalipun awalnya sebagian sahabat tidak menyetujuinya karena zahirnya mereka adalah orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tegas dalam hal tersebut, memerangi orang-orang yang murtad, bahkan orang yang tidak menunaikan zakat ketika Nabi sudah meninggal. Dan juga Allah jaga kami dengan Imam Ahmad pada saat ayyamul mihnah, pada saat orang-orang mendapat ujian yang sangat besar, yang mana penguasanya terpengaruh dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, dan semua orang dituntut untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, sampai para ulama sebagian dipenjara, disiksa, sampai sebagian ada yang meninggal dikarenakan tidak mengucapkan kalimat tersebut. Dan di antara Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau tegar dengan akidah yang benar, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah, Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluq. Beliau tegar sampai akhirnya penguasa tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari akidah yang tidak benar, yang mana akidah tersebut dimasukkan kepada penguasa oleh Ahmad bin Abi Duad, salah satu tokoh Jahmiyah pada saat itu. Qala Imam Ahmad rahimallahu taala hadatsani Yahya bin Sa'id wa Yahya bin Sa'id al-Qattan an Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj Al-Bustam rahimahullah ta'ala amir minna fil hadith. Dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan dijuluki dengan Khalifatul Syu'bah. Khalifah itu pengganti penerusnya Syu'bah bin Hajjaj, gurunya, dikarenakan beliau bermulazamah dengan Syu'bah dalam waktu yang lama, 20 tahun beliau mulazamah dengan Syu'bah bin Hajjaj. Dan disebut oleh beliau bagaimana ketika beliau belajar dengan Syu'bah, setiap harinya kata beliau hanya mengambil 3 atau berapa hadis, dan paling banyak 10 hadis, dan terus berlanjut sampai beliau menjadi imam min a'immatil hadis, Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Di antara perkara yang kita perhatikan dalam talabul ilm butuh kesabaran. Tidak bisa kita belajar sehari dua hari kemudian jadi pandai, jadi pintar menguasai ilmu agama. Butuh waktu yang panjang, sedikit tapi terus. Yang dikatakan qalilun daim itu khairun min katsirin munqati, lebih baik daripada banyak tapi terputus. 3 hadis, 2 hadis setiap harinya tapi terus berlanjut, itu asalnya akan nampak. Qala hadatsani Muawiyah bin Qurra an abi wa Qurra bin Iyas bin Hilal al-Muzani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza fasada ahlusyam fala khaira fikum wa lan tazala ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Qala rahimahullah hadza haditsun sahih wa qad akhrajahu at-Tirmidzi. Dari Qurra bin Iyas al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, idza fasada ahlusyam fala khaira fikum. Jika penduduk Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dan sudah kita lihat tafsirnya, beliau mengatakan tentang hadis ini, kata beliau, takunu Syam ma'qilal Islam wa ahlihi fi akhir zaman. Katanya negeri Syam itu menjadi ma'qil, tempat rujukan untuk Islam dan kaum muslimin di akhir zaman. Ini nukilan dari tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi ini bicara bahwasannya Islam akan tetap ada di negeri Syam. Karena Nabi mengatakan, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Seandainya penduduk Syam itu sudah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Kebaikan tetap ada di Syam. Orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran, Wasunnah, ala fahmi salafus salih, tetap ada. Terutama di akhir zaman. Walan tazala ta'ifat min ummati mansurin. Dan akan tetap ada dari umat ini sekelompok manusia mansurin, mereka yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditolong atas musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memadaratkan mereka orang yang mentakhdil mereka. Itu membiarkan mereka tidak mau menolong dan bekerjasama dengan mereka. Tidak memadaratkannya. Sekalipun orang-orang membiarkannya, sekalipun orang-orang tidak mau membantunya, maka mereka tidak termadarati. Mereka tetap mansurin, dohirin, tegak, nampak di atas kebenaran. Hatta taqumasa'ah. Dan ini akan tetap sampai hari kiamat. Kebenaran tidak mungkin terhapus dari muka bumi ini. Dan kata para ulama rahmatullahi majma'i, di antaranya Al-Imam Nawawi rahmatullahi, mana sampai hari kiamat, itu sampai taqrubusah, menjelang hari kiamat. Itatkala keluarnya angin yang dengannya ruh-ruh muslim dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak tersisa di muka bumi kecuali syirrun nas, orang-orang yang paling buruk. Jadi kebenaran itu tidak mungkin bisa terhapus. Kebenaran pasti nampak dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, hadatsani Yazid qala akhbarana Syu'bah bihi wa qala Bakr ibn Syaibah rahimahullah taala hadatsani Yazid ibn Harun an Syu'bah an Muawiyah ibn Quran Nabi qala qala Rasulullah sallam idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kemudian Syekh Mukbir Nathan memberikan faedah tentang siapa taifah mansurah tersebut. Ada taifah mansurah, ada firqah najiyah. Siapakah mereka? Kata beliau, taifah mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah taala, qad qala al-Bukhari rahimahullah taala innahum ahlul ilm. Yang Bukhari mengatakan mereka adalah ahlul ilm, para ulama rabbaniyun. Wa qala Imam Ahmad, dan yang mengatakan tentang al-taifah mansurah, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Seandainya mereka itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Kata Imam Ahmad, al-taifah mansurah adalah ahlul hadis. Ini sama dengan perkataan Imam Bukhari, ahlul ilm. Karena hadis hum ahlul ilm. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wal hadithu wa illam yakun nassan ala ma qalahu al-imam al-Bukhari wal Imam Ahmad, fa inna ahlul hadis dakhiluna dukhulan awwaliyan. Kata beliau, dan hadis ini sekalipun bukan nas, tidak merupakan nas dengan apa yang dikatakan Imam Bukhari dan Imam Ahmad yang mengatakan ta'ifah mansur adalah ahlul ilm atau ahlul hadis, akan tetapi ahlul hadis dakhilun, pasti masuk, dukhulan awaliyan, di kelompok yang paling utama dari al-ta'ifah al-mansurah. Kenapa? Disabatihim al-haq, karena mereka adalah orang-orang yang kokoh di atas kebenaran. Wa khidmatihim al-islam, dan ikan khidmah mereka terhadap Islam. Wa dab'an, dan bagaimana pembelaan mereka terhadap Islam, ahlul hadis dan para ulama. Fajazahumullahu al-islamu muslimin khairan. Semoga Allah membalas kepada mereka apa yang telah mereka berikan kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, sudah kita lalui kalam para ulama, dan juga termasuk kalam Imam Nawawi, al-taifah mansurah. Terkadang mereka dari al-hadis, terkadang mereka juga dari al-mujahid fi sabilillah, terkadang dari zuhad, terkadang dari zurra, dari tujjar, dan kalangan-kalangan ini tidak terbatas. Karena itu seperti dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, ahlul ilm wa ahlul hadis hum dirwatuhum. Itu adalah orang yang paling pokok di antara mereka. Karena semua tuntut Islam itu pijakannya pada ilmu, dan ilmu adanya ada pada ahlul ilm wa ahlul hadis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.